الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kelima dan keenam dari surah Ar-Ra'd. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'jab. Wa in ta'jab, kalau engkau terheran-heran wahai Rasul. Terheran-heran dengan kekafirannya orang-orang kafir setelah dalil yang begitu menakjubkan. Baik. Karena ayat sebelumnya ini ayat yang menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur semesta alam ini? Yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada di antara keduanya. Semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Dan ini diyakini oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin kufar yakin bahwa yang mencipta segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur semesta alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang membagi rezeki dan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu. Ini keyakinan, keyakinan orang-orang Quraisy pada saat itu, orang-orang kufar, musyrikin. Ini namanya keyakinan rububiyah. Tauhid rububiyah. Meyakini bahwa semesta alam ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ibadah kepada Allah. Mereka memuliakan Ka'bah. Bahkan mereka membuatkan kiswa untuknya. Mereka tawaf, mereka haji, mereka umrah. Mereka bersedekah, mereka puasa. Cuma karena mereka mempersekutukan Allah, menyembah yang lainnya. Menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah yang lainnya. Patung dan berhala, kuburan dan yang lainnya. Maka mereka dicap musyrikin. Barakallahu fiik. Mereka dicap musyrikin. Maka siapapun yang melakukan hal yang sama juga musyrik, walaupun dia ngaku sebagai muslim. Dari meminta kepada Allah, minta juga kepada yang lainnya. Doa kepada Allah, doa kepada yang lainnya. Tawakal kepada Allah, tawakal juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah, berharap juga kepada yang lainnya. Maka ini katakan syirkum billah. Sujud kepada Allah, sujud juga kepada yang lainnya. Baik, ini namanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada mereka mengatakan, "Oh, dulu mereka tidak syahadat. Sekarang orang-orang muslim syahadat." Kita katakan, "Dahulu kala mereka tidak syahadat karena mereka sangat tahu konsekuensi dari syahadat itu." Di zaman dahulu yang ada di awal-awal Islam tidak ada kecuali imma muslim wa imma kafir musyrik. Syahadat berarti muslim. Tidak melakukan kesyirikan. Mereka secara otomatis meninggalkan semua patung, berhala, kuburan dan apapun yang mereka sembah selain Allah. Mereka hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan syahadat itu. Karena syahadat la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keyakinan mereka. Sementara yang tidak mau meninggalkan patung, berhala, kuburan dan yang lainnya, mereka tidak mau syahadat. Tetap dengan kesyirikan. Jadi, sementara di tengah-tengah kaum muslim ada orang syahadat bahkan ratusan bahkan ribuan kali per hari, tapi praktik ibadahnya mereka masih beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wa in ta'jab, kalau engkau terheran-heran dengan mereka, wahai Rasul. Tayyib. Ketidakimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak mau mengimani engkau, tidak mengikuti engkau, tidak mau mengikuti ajaran engkau. Fa'ajabun qauluhum, maka lebih mengherankan lagi ucapan mereka. Apa itu? Aida kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Apakah kami kalau sudah mati, kita akan dibangkitkan ulang? Ini lebih mengherankan lagi, karena mereka tahu bahwa yang menciptakan segala sesuatunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka, diri mereka sendiri pun mereka tahu bahwa yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirnya mereka di alam dunia ini bukan keinginan mereka. Semestinya juga mereka harus yakin bahwa dibangkitkannya juga nanti bukan keinginan mereka, tapi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang menginginkan untuk mengadakan mereka di dunia ini, menciptakan. Demikian juga Allah SWT menginginkan mereka untuk dibangkitkan ulang. Barakallahu alaikum. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan, am khuliku min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka dicipta dari sesuatu yang tidak ada sebelumnya? Atau mereka sendiri yang mencipta diri mereka? Barakallahu alaikum. Tidak mungkin manusia ini menciptakan dirinya. Karena sesuatu yang tidak ada tidak bisa menciptakan sesuatu. Jadi, tidak mungkin. Barakallahu fikum. Ini lebih mengherankan lagi. Karena begitu mudahnya Allah menciptakan segala sesuatunya, tentu lebih mudah lagi kalau hanya sekedar mengulang kembali. Membangkitkan ulang manusia ini. Apalagi Allah telah menyatakan dirinya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk terjadinya sesuatu, Allah hanya mengatakan jadilah, maka jadi. Barakallahu alaikum. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa dibangkitkan manusia ini entah sekian banyak orang, entah berapa jumlahnya manusia ini dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, kata Allah Subhanahu wa taala, sama seperti membangkitkan satu orang. Membangkitkan seluruh manusia ini di sisi Allah sama seperti membangkitkan satu orang. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di antara mereka ini orang kafir di zaman dahulu, ada yang meyakini adanya kebangkitan, tapi ada juga yang mengingkarinya. Seperti ini. Jadi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil membawa tulang belulang yang sudah rapuh. Kemudian mereka meremasnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hancur, dan mereka mengatakan, "Apakah kita akan dibangkitkan ulang setelah tulang belulang kita ini sama seperti ini?" Baik. Masya Allah. Maka Allah SWT mengatakan, ulaika alladhina kafaru bi rabbihi. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Rabbnya. Barakallahu alaihi. Menciptakan manusia sekedar mengulang kembali itu sangat mudah. Menciptakannya dari awal saja mudah bagi Allah, apalagi sekedar mengulangnya. Barakallahu alaihi. Maka terheran-heran, barakallahu fikum, orang-orang dengan keyakinan ini bahwa manusia tidak akan dibangkitkan ulang. Ini pernyataan yang mencengangkan sesungguhnya. Jadi, karena manusia bukan maunya dicipta, berarti bukan juga maunya dia untuk apa? Untuk dibangkitkan ulang. Semuanya karena kemauan Allah Subhanahu wa taala. Mau atau tidak mau. Seperti Anda diciptakan, mau tidak mau Anda dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mau tidak mau Anda akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap Rabb-nya. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Mereka itu orang-orang yang ada belenggu-belenggu nanti di leher-leher mereka. Belenggu dari api. Wa ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Dan mereka-mereka itulah penghuni neraka kekal mereka di dalamnya. Barakallahu fikum. Kemudian di ayat yang kedua ini, ayat yang keenam dari surah ini, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka minta disegerakan azab untuk mereka. Di banyak ayat dalam Al-Qur'an yang seperti ini, mereka minta untuk mengejek, mana azab itu? Engkau mengancam kami bahwa kami akan diazab oleh Allah SWT kalau kami tidak beriman. Mana itu azab? Ayo, cepat segerakan. Subhanallah. Azab itu bukan maunya Rasul, bukan maunya Nabi. Itu maunya Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengazab kalian sekarang atau nanti, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalian diancam, memang itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapannya ya tidak tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ditangguhkannya azab untuk kalian, harapannya kalian bisa memiliki kesempatan untuk tobat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Mereka minta ya untuk mengejek, untuk mencemooh Rasul, barakallahu fikum. Padahal azab itu diturunkan atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusannya Nabi dan Rasul. Bahkan Rasul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatakan kullau kana 'indi ma tasta'jiluna bihi laqudi al-amru baini wa bainakum. Katakan wahai Rasul kepada mereka-mereka yang minta disegerakan azab untuk mereka di dunia ini, lo ana 'indi ma tasta'jiluna bihi, seandainya di sisiku, di sisi Rasul, apa yang kalian minta untuk disegerakan, laqudi baini wa bainakum, sudah selesai urusan kita. Baik. Seandainya urusan azab itu di tangan Rasul, sampaikan kepada mereka wahai Rasul bahwa sudah selesai urusan itu. Begitu mereka minta azab itu, Rasul mengatakan, oh iya sadikilih, kelar mereka. Barakallahu fiik. Tapi urusan azab mengazab itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. La haula wa illa billah. Banyak mereka mengulang-ulang ini, menantang Rasul untuk disegerakan diturunkannya azab di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya mengatakan wa qad khalat min qablihimul masulat. Tidak perlu mereka tergesa-gesa. Contoh di umat-umat terdahulu, betapa banyak mereka mendengar umat-umat terdahulu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri mereka tidak jauh dari negeri Makkah. Barakallahu fiik. Banyak negeri-negeri yang telah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, penduduknya habis karena penentangan mereka terhadap rasul yang diutus kepada mereka. Itu contoh. Wa qad khalat min qablihimul masulat. Masulat itu contoh-contoh umat-umat terdahulu bagaimana mereka dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya kaum Nuh, umatnya Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang ada di atas perahu. Baik. Fir'aun dengan pasukannya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam laut. Umatnya Nabiullah Saleh, umatnya Nabiullah Hud dan seterusnya. Itu contoh. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala tetap berjalan dan tidak akan berganti sampai hari kiamat. Siapa yang taat dia akan dimuliakan, dan siapa yang enggan taat maka dialah yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dhulmihim wa inna rabbaka lasyadidul 'iqab. Allah mengingatkan bahwa Allah memiliki dua sisi sifat. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi 'ala dhulmihim. Sesungguhnya Rabbmu ladzu maghfiratin, senantiasa mengampuni hamba-hambanya ini, manusia ini, walaupun mereka membalimi diri mereka sendiri. Kalau mereka tobat maka Allah akan mengampuninya. Wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Di sisi yang lain Allah mengatakan sungguhnya Rabbmu sangat keras siksaannya. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat dalam Al-Qur'an, nabbi ibadi anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hamba-hambaku wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka anni anal ghafurur rahim, bahwa aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Pengampun lagi maha penyayang. Sampaikan kepada mereka. Semoga mereka mau tobat. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa mereka, kalau mereka tobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Sekufur apapun dia, sesyirik apapun dia, kalau dia berhenti dan tobat kepada Allah, maka dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, wa anna 'adzabi huwal 'adzabul 'alim. Akan tetapi azabku adalah azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Ini harapan sekaligus ancaman. Harapan bagi siapapun yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ancaman bagi siapa yang enggan untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum dua ayat ini. Barakallahu fikum. Keyakinan sebagian orang-orang di zaman dahulu kala bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Baik. Padahal barakallahu fikum sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak mencontohkan kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum, kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia ini. Baik. Bahkan barakallahu fikum di umat-umat terdahulu ada orang yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Kan begitu mudah. Uzair yang tidur 100 tahun dalam keadaan membawa keledainya. Keledainya telah mati lama, tinggal tulang belulang. Baik. Karena dia mengatakan anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin Allah SWT mengembalikan kota yang telah mati ini? Karena beliau melewati satu perkampungan atau kota yang telah hancur, ditinggalkan oleh penduduknya. Barakallahu fikum. Dan ada lagi seorang yang tinggal di situ. Kota mati namanya. Kemudian dia mengatakan bagaimana mungkin Allah SWT menghidupkan kembali kota ini. Ini bagaimana mungkin Allah SWT menghidupkan orang yang telah mati. Maka dia pun ditidurkan oleh Allah SWT selama 100 tahun. Barakallahu fikum. Dan ontanya pun sudah lama, keledainya pun sudah lama mati. Dan dia terbangun dalam kondisi yang ada di hadapannya tinggal tulang belulang. Maka Allah mengatakan wandur ilal idhami kaifa nushizuha tsumma naksuha lahma. Coba tengoklah kepada tulang belulang yang ada di hadapanmu itu, tulang belulang keledaimu. Bagaimana kami apa? Mengembalikannya ulang. Maka Allah merintahkan bumi untuk mengembalikan apa yang telah dia urai. Barakallahu fikum. Maka tanah pun bergerak kembali. Menjadi daging, menjadi darah, menjadi urat-urat, dan membungkus kembali tulang belulang yang ada sebelumnya, dan utuh sama seperti sedia kala. Kemudian ditiupkan ulang roh masuk ke dalamnya, dan jadilah dia sama seperti sedia kala. Barakallahu fi. Ini banyak di umat-umat terdahulu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana orang yang telah mati atau sesuatu yang telah mati dihidupkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu sangat mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keenam, mereka minta disegerakan azab, padahal rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Sebesar apapun dosa-dosa, kalau orang mau tobat maka Allah Maha Pengampun. Tapi ingat juga Allah Subhanahu wa taala sangat keras siksaannya ketika orang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.